Menangis itu lebih powerful daripada tertawa. Cuman kita sering memilih tertawa daripada menangis. Sama kayak orang lebih senang minum kopi, walaupun minum kopi itu boleh, daripada minum air putih. Padahal lebih menyehatkan minum air putih, cuma kan gak ada sensasinya. Tapi kalau kita bisa mengubah mindset kita, ngopi yuk gitu ya, minum air putih yuk, kan gitu ya. Bisa gak sih kita ngomong kayak gitu? Nah ini mengubah mindset nih. Kalian lagi ngapain? Lagi minum air putih. Pasti dibilang, gak seru . Coba kita ubah mindset dari boleh minum kopi, tapi yakinlah air putih lebih baik daripada kopi. Makanya Nabi mengatakan air itu bersih dan membersihkan. Dan memang secara medis, secara kedokteran, secara biologi juga air putih paling baik untuk tubuh kita. Sangat menggantikan energi tubuh kita. Tapi kalau kopi, sensasi itu. Walaupun tetap baik kalau nggak banyak gulanya. Yang masalahnya kalau kebanyakan gula. Bercanda dengan menangis juga ibaratnya sama. Boleh bercanda, tapi porsinya cuma seperti minum kopi. Jangan minum kopi aja, habis makan ngopi, sebelum makan ngopi, mau jalan ngopi. Ngopi aja sehari sampai 2 liter. Ada gak sih orang yang ngopi 2 liter dan sehat gak sih? Ngopi kalau segelas, secangkir, masih sehat nih. Apalagi kalau kopinya kopi bener, kopi yang asli gitu ya. Itu kan sehat tuh. Bayangin kalau ngopi sehari 2 liter. Kan gak sehat kan? Nah, kalau air putih sehari 2 liter, kan sehat. Ginjal kita juga jadi sehat, melancarkan pencernaan segala macam lah, auranya juga jadi segar gitu. Kebanyakan kopi itu tidak sehat, sama seperti kebanyakan bercanda. Makanya sewajarnya perbanyaklah menangis, karena menangis itu air mata kita menggugurkan dosa dan membersihkan hati yang kotor. Air mata itu seperti hujan. Kalau di Arab itu diibaratkan hujan itu membersihkan rumah, daun-daun dari debu. Karena mereka mah padang pasir, daun banyak yang berdebu dibersihkan oleh air hujan. Maka begitulah air mata membersihkan hati seseorang.